Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Durarul Bahiyah, babu salati tatawwu ya arba'un qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Saya Bukhari, saya Muslim. Ada riwayat yang 2 rakaat sebelum duhur. Ini hadis Aisyah. Adapun arbaun ba'dah, adapun 4 rakaat sebelum zuhur, ini kharij sahih, selain hadisnya bukan dikeluarkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi hadisnya di Sunan, di Sunan, Sunan yang 4, man hafadha ala arba'i rakaat qabla zuhur wa arba'un ba'daha hurima 'alan nar, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka diharamkan atasnya baginya neraka. Ini dia akan tidak akan masuk neraka. Ini. Tapi ini kalau hadisnya sahih, ini bukan rawatib. Jadi bukan rawatib, jadi sunnah. Ada yang sunnah atib itu yang dawam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Rasul terus-menerus, itu namanya rawatib. Nah, hukumnya beda sunnahnya, derajatnya. Ya. Derajatnya beda. Kalau yang rawatib itu sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan. Kalau yang bukan rawatib berarti dikerjakan hukumnya ya sekali-sekali sunnah, sekali-sekali dilakukan, sekali-sekali tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ya, waraqatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Ini juga rawatib. Hah? Wa arba'un qoblal asar. Ya. Wa arbaun qabla al-asr. Di sini ada hadisnya. Rahimallahu mar'an shalla qabla al-asr arba'an. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi, semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Hadisnya Allahu Abu Hatim, sebagaimana dalam kitab Ilal, dalam Ilalnya. Jadi Imam Abu Hatim menganggap ini hadis yang cacat. Tawasalam biha syai. Tidak ada yang sahih. Hadis yang 4 rakaat sebelum asar dari Rasulullah SAW. Kecuali hadis Ali, itu pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu maudhu. Iya. Ini tidak sahih. Hadis yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu dikatakan sebagai rawatib tidak sahih. Tapi kalau dikerjakan sekali-sekali tidak mengapa, termasuk dalam keumuman hadis baina kulli adzanain shalah, nanti akan kita sebutkan antara 2 azan, untuk antara azan dan qiyamah itu ada shalah umum sifatnya, tapi bukan yang muakkadah, bukan yang rawatib. Ya. Waraqatan ba'dal maghrib. Ya. 2 rakaat setelah maghrib. Ini hadisnya sahih tuh. Hadis Aisyah, hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Ibnu Umar. 2 rakaat setelah maghrib. Ini termasuk rawatib. Waraqatan badal isya, waraqatan badal maghrib. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana dua rakaat sebelum maghrib? Maka kita katakan ini juga bukan bagian rawatib. Artinya dikerjakan, boleh dikerjakan sekali-sekali, ya. Boleh juga tidak dikerjakan. Tapi bukan yang muakkadah, bukan yang sangat ditekankan. Tapi ada di Sahih Bukhari, ya, dari hadis Abdullah bin Muwaffal, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Iya. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib 3 kali dikatakan oleh Rasulullah SAW bagi yang mau. Ini apa? Namanya ya sunnah juga, tapi bukan sunnah muakkadah. Boleh dikerjakan, tapi bukan sunnah muakkadah. Bukan rawatib. Ini jadi harus dipahami. Ya, harus dipahami apa maksudnya yang rawatib, apa maksudnya bukan rawatib. Jadi ada sholat yang mengiringi sholat, sholat yang mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudahnya, ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Ya, rakaat sebelum maghrib ini bukan rawatib. Yang rawatib itu yang setelahnya. Tapi apa hukumnya? Ya sunnah, tapi bukan muakkadah. Bukan sunnah yang ditekankan. Dua rakaatan ba'dal isya, kemudian dua rakaat setelah isya. Ini hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Adapun sebelum isya, ya termasuk keumuman tadi, kita katakan ini bukan sunnah rawatib kalau sebelum isya. Ya. Bukan rawatib sebelum isya. Mau dikerjakan sekali-sekali tidak apa-apa, berdalil dengan umum hadis. Baina rakaat baina kulli adzanin shalatul fajr, dan dua rakaat setelah salat fajar. Dua rakaat sebelum salat fajar. Ya, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh maksudnya. Ini yang paling ditekankan. Ini yang paling ditekankan dibanding-banding yang lainnya. Paling ditekankan dibandingkan yang lainnya. Hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Aisyah, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan min ala raka'atain qabla subuh." Jadi Rasulullah SAW tidak pernah, ya, benar-benar memperhatikan, menjaga salat sunnah yang lebih besar perhatiannya daripada dua rakaat sebelum subuh. Wa salatul duha, kemudian salat duha. Ya, ini beliau mengambil pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwasanya itu sunnah. Nah, dalilnya di Sahih Muslim disebutkan, ya. Ini pendapat jumhur. Sebagian lain ulama mengatakan bid'ah. Ada ulama yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan enggak sunnah, boleh-boleh aja. Ini yang rajih itu sunnah. Dikatakan oleh sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah, "Ausani khalidi bitalas," ya. Di antaranya rakaat duha. Rasulullah mewasiatkan kepadaku tiga perkara, di antaranya dua rakaat salat duha. Hadis yang paling menunjukkan keutamaan salat duha di Abi Dzar di Sahih Muslim juga. "Yusbihu ala kulli sulama minan nas min ahadikum shadaqah, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun ma'ruf shadaqah, wa nahyan munkar shadaqah." Wajib mindari kerokatan dengan kaum minat duha. Masya Allah ini. Hadisnya ini masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang masuk waktu pagi, itu masing-masing persendiannya diwajibkan untuk bayar sedekah. Persendian jari, kelingking, jari ini, persendian tangannya, lehernya, kakinya, berapa persendian kita? Ada berapa persendian? Ada berapa persendian? Nah, kan? Persendian di tubuh manusia. Iya. Masing-masing diwajibkan kita untuk sedekah. Ini nikmat Allah SWT masih bisa bergerak-gerak. Iya, masih bisa luasa. Ya. Kalau sudah radang sendi, belum lagi kanker, ya ada yang bisa kanker sendi. Ya. Bisa aja kan? Ini jelas, ini Allah SWT dalam hadis ini wajibkan bagi masing-masing persendian ini sedekah. Tapi sedekahnya jangan dibayangkan dengan duit terus. Iya. Iya. Jadi bisa tasbih. Dengan tasbih bisa. Dengan tahmid bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, ini sedekah. Bisa dengan amar ma'ruf, ini sedekah. Nahi anil munkar, sedekah. Tahu enggak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mewakili itu semua? Ya, daripada bingung-bingung capek-capek, wa yujzi'u an dzalika raka'atan yaqam min ad-duha. Cukup baginya diwakilkan dengan dua rakaat salat duha. Sudah mewakili itu semua. Ya kan, masya Allah, keringanan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, capek-capek hitung-hitung. Hari ini sudah satu berapa kali amar ma'ruf nahi munkar? Dua, masih kurang banyak. Ini lagi. Baik, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang simple yang bisa mewakili itu semua. Ya, ini berat untuk mengatakan dia bukan sunnah. Ya, berat untuk mengatakan sholat duha itu bukan sunnah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukum siamu Daud? Puasa Daud apa hukumnya? Sunnah. Boleh enggak kita kerjakan? Bukan boleh lagi, dianjurkan kan, asal jangan madarat tentunya. Baik. Sudah bisa dipastikan Rasulullah tidak bisa dipastikan Rasulullah SAW tidak puasa Daud. Iya, banyak hadisnya yang menunjukkan hadis Anas, ya, hadis yang lain dipahami dari hadis itu maksudnya Rasulullah SAW tidak puasa Daud. Iya, karena Rasulullah SAW yasumu min kulli syahr, yasumu min syahr, ya, fi syahr hatta kulna la yuftir, wa kana yuftir hatta kulna ma yasum. Rasulullah SAW kadang-kadang itu lewat satu bulan itu puasa hampir sebulan penuh. Kita lihat ini enggak pernah buka. Berarti apa? Berarti hampir sebulan penuh setiap hari dalam sebulan itu Rasulullah puasa. Ya. Kadang-kadang pernah juga kita jumpai Rasulullah dalam bulan-bulan tertentu kok lihat loh Rasulullah SAW makan, besok lagi makan, besok lagi makan. Sampai kita katakan ini bulan ini Rasulullah enggak pernah puasa. Apa yang seperti ini orang puasa Daud? Enggak kan? Soalnya kan sudah tertentu sudah. Oh, hari ini enggak puasa Rasulullah. Oh, berarti besok pasti ini puasa. Tapi kok didapatin, besok puasa lagi. Ini bukan puasa Daud namanya. Atau ketika Rasulullah SAW makan. Kalau orang puasa Daud, hari ini puasa, hari ini makan. Insya Allah besok Rasulullah puasa. Terlihat, makan lagi. Mungkin lagi enggak enak badan, besoknya lagi. Makan lagi. Iya, ini menunjukkan maksudnya Rasulullah SAW itu jelas-jelas bukan puasa, bukan tidak berpuasa Daud, puasa Senin dan puasa Kamis. Baik. Atau puasa Syaban, hampir sebulan penuh beliau puasa Syaban. Puasa Muharram, ya. Ya, 10 Muharram apa? Syahrul Muharram, ya. Kemudian dari sini ya. Di sini ulama tetap saja mengatakan bahwasanya puasa Daud itu sunnah walaupun tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bisa dipahami. Jadi yang namanya hukum menghukumi suatu ibadah itu adalah sunnah, tidak mesti melulu harus dengan sunnah fi'liyah. Tapi minimal tiga perkara ini sudah mewakili. Ya, ada sunnah minimal, ada sunnah qauliyahnya, atau kalau tidak sunnah fi'liyahnya, atau tidak sunnah takririyah. Ya. Apalagi kalau sekiranya sudah berkumpul tiga-tiganya. Ya. Ah. Sudah berkumpul tiga-tiganya, dan puasa apa namanya? Salat duha itu sudah berkumpul tiga-tiganya. Nah, sungguh tidak, sungguh aneh kalau ada yang mengklaim, memang ada ulama yang mengklaim bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, karena sholat tidak dilakukan secara rutin. Paham? Jadi ketika bagaimana orang bisa mengistimbat suatu dalil, bagaimana ulama menghukumi suatu perkara itu sunnah, tidak mesti harus melulu terkumpul padanya sunnah fi'liyah. Enggak, minimal sunnah qauliyah sudah ada. Ya. Atau minimal ada sunnah takririyah. Iya. Karena tidak mungkin Allah SWT mentakrir Rasulullah membiarkan suatu hukum ada tanpa pembenaran dari Allah SWT. Wa salatil lail, salat malam. Wa aktsaruha 13 rakaah. Dan paling banyaknya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, paling banyaknya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu 13 rakaat. Ini paling banyaknya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Adapun apa hukum lebihnya, pendapat yang benar, sebagai yang dikatakan oleh Syekhul Islam, itu tidak ada khilaf di antara ulama salaf tentang bolehnya lebih daripada 13 rakaat. Iya. Ini tadi, ini lihat ini tadi. Dari mana? Karena tadi yang namanya sunnah itu tidak mesti harus dengan keterangan fi'liyah. Minimal sudah ada sunnah qauliyah, sudah bisa kita pegang. Iya. Walaupun memang ada hadis, iya. La yazid ala 11 rakaat, Rasulullah tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada yang dikatakan oleh Rasulullah, ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang bisa diambil faedah, lebih dari itu pun boleh. Ya, seperti misalnya salatul lail matna matna, salat malam itu dua-dua, sehingga kita tidak jumpai salaf yang mengingkari seorang salat lebih dari 11 rakaat. Anda bisa lihat kitab-kitab mutawalat, ya. Kitab-kitab yang lebar, apa namanya, yang luas. Kita lihat Fathul Bari, lihat Majmu' Syarh Muhadzab, lihat Tamhid Al-Bular. Iya. Enggak ada yang mengingkari tentang bolehnya dari 11 rakaat. Iya. Paham? Jelas insyaallah. Iya. Ini penting memaksakan kehendaknya. Yang akhirnya berantem terus ya. Sekian lama kita hidup sudah kita kenal dengan dakwah, tapi sempit sekali, rasanya sesak terus melihat khilaf. Enggak bisa kita menerima khilaf. Jadi karena kan kita baca satu kitab sudah, kita sudah jadi mujtahid mutlak, menghukumi semua orang itu salah semua kalau enggak sesuai dengan pendapat kita. Ini diajarkan untuk kenal. Kita buka, kita kasih tahu kepada umat bahwasanya ulama itu banyak. Bahwasanya kitab banyak. Dilihat dalil, jangan lihat personnya. Lihat dalilnya, apa dalilnya? Ya. Apa dalilnya? Oh ini dalilnya. Lihat siapa ulama yang memahaminya. Oh ada. Ya, terbuka kita, lapang dada. Iya. Jangan ya, banyak nih. Ini dalam banyak permasalahannya. Jangan dalam banyak permasalahan, dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, dalam masalah haji, dalam masalah semua, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, ada ulama yang berbeda pendapat. Bukan cuma masalah fikih saja, tapi dalam permasalahan akidah ada perbedaan pendapat. Iya. Dan bahkan dalam memahami permasalahan ada perbedaan pendapat dalam masalah tauhid, dalam masalah ini. Ya. Tapi seperti apa orang bisa terbuka wawasannya? Ya. Biasanya itu. Kalau satu dua kitab itu biasanya merasa paling hebat biasanya. Iya kan? Jadi annas itu salah atau asbar. Kemudian fase yang kedua, belajar dia, tawadhu dia, fase yang kedua. Fase yang ketiga, alima annahu la ya'lam. Fase yang ketiga, dia tahu kalau ternyata perkara yang dia tidak tahu itu terlalu banyak. Ya, ini derajatnya ulama. Kayak model Syekhul Islam. Syekhul Islam itu tahu persis apa yang tidak dia ketahui itu lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Kalau kita kan enggak, perasaan kita tahu semua. Karena kita tahu dikit, sehingga seperti apa, pondok dalam katak dalam temburung itu, ya sudah. Jadi dunia itu seperti apa yang dalam temburungnya dia saja. Jadi dia enggak tahu dunia luar. Ya, sudah, seakan-akan dia saja alim di dunia ini. mujtahid mutlak dia, semuanya salah. Enggak bisa melihat perbedaan. Ya ini. Jadi kalau itu disebutkan oleh ulama. Nah, ada lagi ulama yang mengklasifikasikan ana tiga. Jadi orang yang berusaha untuk berilmu itu ada tiga. Ya. Ada yang pertama memang jahil basir. Dia memang dia cuma atba', cuma ikut-ikutan saja. Ya. Dia ini enggak terlalu banyak ininya, aldaratnya. Cuma ikut-ikutan saja. Ini atba', tergantung apa yang dia ikuti. Kalau yang dia ikuti selamat, dia juga selamat. Kalau yang dia ikuti tidak selamat, dia tidak selamat. Tapi dia enggak banyak komentar. Ini. Ya, yang mau kelompokan ulama enggak nyanda, tidak sampai. Nah, yang ketiga ulama, mereka ulama. Yang banyak penyakit dari kelompok yang kedua. Banyak penyakit dari kelompok kedua, ngambil ijtihad-ijtihad, ngambil fatwa-fatwa yang salah paham padahal. Nah, kalau yang kelompok kedua ini diam, ini selamat dunia ini. Ya, selamat dua. Kelompok kedua ini diam. Iya. Kalau ulama khilaf, tarahum setahu mereka. Ulama khilaf itu masih bisa senyum di antara mereka, masih bisa berpelukan, masih bisa datang kunjungi, mengunjungi di antara ulama khilaf. Untuk bisa lihat sirah-sirahnya ulama kibar, Imam Syafi'i, ya, bagaimana dengan khusumnya, masih artinya kita lihat ulama yang besar seperti itu berlapang dada sekali dalam melihat perbedaan, ya, masih mereka sayang satu sama lainnya, ya, dalam permasalahan-permasalahan khilaful afham ini. Jadi yang bikin selalu masyakil itu kelompok yang kedua ini. Mau dibilang ulama enggak, bukan ulama, ya maksudnya kita-kita ini. Ya. Baik. Mau dibilang orang jahil, tapi ada tahu sedikit. Iya. Iya, kita-kita ini. Iya. Iya, dia termasuk ana sendiri yang bicara gitu. Iya, enggak nyandak-nyandak. Akhirnya ribut terus. Baik. Yutiru fi akhriha bi raq'ah. Ya. Bisa witir di akhirnya itu dengan satu rakaat. Ya. Ini juga banyak macamnya. Ya. Di satu rakaat bisa ada yang tiga, bisa ada yang tiga langsung, ada yang dua satu, ada yang lima, ada yang tujuh. Ini sebagaimana nanti akan disebutkan, dijelaskan. Itu sudah lewat penjelasannya kemarin kita di apa umutlahkan. Wa tahiyatul masjid. Kemudian tahiyatul masjid. Ya. Ya, ini jumhur ulama mengatakan dia sunnah. Ya. Maka dimasukkan oleh mu'alif rahimahullah taala dalam salat tatawu. Ini jumhur ulama mengatakan sunnah. Walaupun ada hadis yang memerintahkan, ya. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka' rakatin. Apabila kita masuk masjid, janganlah duduk kecuali dia salat dua rakaat, ya. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Ya. Berdalil juga dengan hadis yang Rasulullah khutbah itu. Rasulullah SAW khutbah. Ya, ada sahabat yang duduk, ya. Sulaik Al-Ghatafani duduk, kemudian ditanya Rasulullah salat belum? Kum farka' rakatin. Diperintahkan Rasulullah untuk salat dua rakaat. Dia katakan ulama sebagian ulama mengatakan di antaranya Daud Bahiri, ini istima' khutbah itu wajib. Kalau tidak mungkin perkara yang sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Paham? Tidak mungkin mengalahkan perkara yang wajib. Berarti tidak, ini menunjukkan maksudnya tahiyatul masjid itu perkara yang wajib. Tapi ini kurang tepat. Yang tepat adalah pendapat jumhur. Karena ada dalil yang mengeluarkan daripada keumuman. Artinya memang ada dalil yang memerintahkan, yang menekankan, yang menganjurkan. Tapi ada dalil yang membolehkan. Ya. Ada dalil yang membolehkan untuk langsung duduk dua rakaat. Nah, kalau gitu ulama atau jumhur ulama mengatakan dikarenakan ada beberapa dalil. Ada dalil yang memerintahkan, ada dalil yang seakan-akan menekankan, ada dalil yang membolehkan untuk itu, maka digabung, dijamak, dikompromikan. Oh, kalau gitu memang anjuran sifatnya sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah, ya. Ya. sunnah muakkadah. Demikian juga hatta walaupun di sholat Jumat. Baik. Iya. Gitu. Hadis. Ya. Di antaranya hadis Abi Qatadah di Sahih Bukhari itu yang mengeluarkan dia dari keumuman. Ya. Hadis yang salah senafar. Ketika Rasul duduk di masjid ada tiga orang sahabat, ada tiga orang yang jadi tidak mesti perkara yang sunnah mengalahkan wajib ini bentuk iktirad yang tidak pada tempatnya. Dikatakan maksudnya kalau sekiranya sholat sunnah kalau sholat tahiyatul masjid itu sunnah, kenapa bisa mengarahkan wajib? Tidak mesti. Ini kondisinya, kondisi diperintahkan oleh syariat. Bosnya, karena itu lihaja li takrimatul masjid, untuk memuliakan masjid dengan sholat dua rakaat terlebih dahulu. Ya, ya. Kenapa? Kalau semata-mata itu yang dipakai dalil, berarti tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan Rasulullah menegur. Kum. Mestinya terus saja, karena yang namanya trust tetap di situ. Terus tidak dibenarkan juga ada sahabat yang minta, ya. Pernah kan ada hadis yang Arabi yang minta hujan itu. Dia sholat Jumat, khutbah Jumat. Ya Rasulullah, ud'ullaha lana ayughitsana khalaqatil amwal wal mawashi. Ya. Buang kota tarik. Ya Rasulullah, ini sudah bertahun-tahun, sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan kita enggak kehujanan nih. Mati banyak binatang, mati banyak ini, banyak pohon-pohon kita mati. Bisa mati kelaparan kita. Dia kata dia tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diturunkan hujan. Nah ini artinya ini permintaan ini bukan wajib, tapi dia minta kepada Rasulullah boleh. Ya. Enggak juga sunnah, tapi kalau ada hajatnya, nah ini boleh. Kalau hukum asalnya apa? Mendengarkan khutbah wajib, tapi dia boleh nyelah. Ini bukan fitnah, ini hukumnya lain. Dia sahabat nyelah, ya. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, nah ini. Ya. Apalagi kasusnya dengan tahiyatul masjid. Ini nyelah aja seperti ini. Hukumnya mubah-mubah saja. Tidak ada ulama mengatakan sunnah menyelah imam. Ya imam, ini pemilu lagi rami. Tolong doa supaya enggak ada korban misalnya. Ya. Boleh-boleh aja. Misalnya supaya kaum muslimin tidak bertumpahan darah misalnya. Supaya kaum muslimin diberikan hidayah, ngerti tentang al-haq. Iya. Baik. Ini tidak pada tempatnya. Iktirad yang tidak pada tempatnya. Dalilnya jelas kok membolehkan. Ya. Pernah juga ada hadis yang bahir juga bahwasanya ya, Rasulullah berujar ada sahabat yang ia takhafa rikaban nas, yang di hari Jumat ya, dari Jumat orang sudah duduk-duduk tapi dia ingin cari tempat yang agak ke tengah, orang sudah padat kakinya melangkah pundak orang, wah bongkar sana bongkar sini. Kata Rasulullah SAW, ijlis ya, fakat azai, duduk. Duduk itu tidak disebutkan di situ sholat. Iya, berarti tergantung kondisinya. Baik. Iya. Saya azan billahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin.